atau dengan ikmal yang pertama. Wa ihmalis saniyati, dan ihmal yang kedua. Ya. Bisa ya difahami makna ikmal dan makna ihmal. Ya. Yang pertama ikmal, yang kedua ihmal. Sehingga kalimatnya menjadi la naqata li fiha wala jamalun. Yang pertama yaitu naqata, ini i'mal, la naqata, ini i'mal. Kemudian yang kedua la jamalun, ini ihmal. I'rabnya bagaimana? La nafiyatun lil jinsi. La nafiyah lil jins. Naqata ismuha mabniyun 'alal fathhi. Isim dari la tersebut mabni dengan fathah. Fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Kemudian li, sesudah naqata ditambahkan li. Al-lamu, lamnya adalah harfu jarin, lamnya adalah huruf jar. Al-ya'u bomirun muttasilun mabniyun alal sukuni. Ya'nya adalah bomir muttasil, mabni dengan sukun. Fi mahali jarin, pada tempat jar, kan terletak sesudah huruf jar. Wal-jar wal-majururuh muta'alliqun bimahdufin. Jar wa majurur ini terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Jadi li ini terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Sifatun li naqata, sebagai sifat pada naqah. Li ini menjadi sifat pada naqah. Kemudian berikutnya fiha. Fi harfu jarin. Fi adalah huruf jar. Ha dhamirun muttasilun, adalah dhamir muttasil mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun. Fi mahali jarin, pada tempat jar. Wal jar wal majruruh muta'alliqan bimahdhufin. Jar dan majrur ini terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Khabaru la fiha, jar wa majrur ini sebagai khabar dari la. Ya, jadi ini khabarnya dari la. Jadi bukan li tadi. Li tadi sifat pada naqah, ya, mensifati naqah. Adapun khabar dari la adalah pada kata fiha. Wala, la yang kedua, dihubungkan dengan wawu. Al-wawu harfu atfin, wawunya adalah huruf atof. Kemudian la-nya, la yang kedua, nafiyatun mulghatun, nafiyah mulghah, dibatalkan hukumnya. Jamalun ma'tufun ala mahalli la wasmiha. Lafaz jamalun, ini ma'tuf, diatofkan pada mahal dari la dan isimnya. Atofnya pada mahal dari la dan isimnya. La dan isimnya, mahalnya apa? Rafa, ya, karena berada di awal. Jadi seperti mahal pada mubtada, yaitu rafa. Wal ma'tufu alal marfu'i, kata yang diatofkan atau isim yang diatofkan pada yang marfu', yakni mahal dari la dan isimnya tadi, marfu'on, maka menjadi marfu'. Jamalun diatofkan pada mahal dari la naqata. La naqata mahalnya marfu', maka jamalun ikut menjadi marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. La jamalun, ya, dhammahnya tampak. Ini bentuk yang pertama. Yang berikutnya al-wajhu tsani, bentuk yang kedua. I'malul ula wasaniyati, i'mal pada yang pertama dan yang kedua. La naqata wala jamala, kedua-duanya i'mal. Kalimatnya menjadi la naqata li fiha wala jamala. La naqata li fiha kal i'rabil ladhi mada. I'rabnya ini seperti i'rab pada kalimat yang sebelumnya, pada keadaan yang pertama tadi, ya, karena sama. La naqata li fiha, tadi sudah dijelaskan i'rab dari kalimat yang awal ini sama dengan yang tadi. Kemudian berikutnya wala, dihubungkan, diatofkan dengan wawu, wawunya atof. Kemudian la, la yang kedua, la nafiyatun lil jinsi. La yang kedua adalah nafiyah lil jinsi. Jamala ismu lan nafiyati, jamala sebagai isim dari la an nafiyah lil jinsi ini. Mabniyan alal fathi, mabni dengan fathah. Fi mahali nasbin, pada tempat nasab.